Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah pada malam hari ini, mengisi kekosongan yang ada, kita akan lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad. Dan masih kita membahas seputar Asratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Dan pada pertemuan terakhir telah kita selesaikan tanda besar yang pertama dari tanda-tanda hari kiamat, yaitu munculnya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Pembahasan ini telah kita jelaskan dan telah kita bacakan dari kitab ini. Fa insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan tanda besar yang kedua dari tanda-tanda hari kiamat, yaitu khurujud dajjal, keluarnya ad-dajjal. Dajjal yang dimaukan pada bab ini adalah ad-dajjal al-akbar, dajjal yang besar. Karena di sana para ulama juga memakai istilah dajjal untuk setiap pendusta. Jadi penggunaan kata dajjal ini, sebagian para ulama tidak hanya mengkhususkannya kepada dajjal al-akbar, mereka juga menggunakan istilah dajjal kepada siapa saja yang dia pendusta besar. Hal ini berdasarkan dari beberapa hadis, di antaranya adalah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takumus sa'atu hatta yub'atha dajjalun kazzabun qariban min thalathin kulluhum yaz'umu annahu rasulullah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan tegak hari kiamat sampai diutus ke tengah-tengah manusia dajjalun kazzabun, yaitu para dajjal, para pendusta besar. Jadi di sini disebutkan istilah dajjal. Nah, jadi penggunaan dajjal itu sebagian para ulama menggunakannya istilah ini kepada siapa saja yang dia sering berdusta atau pendusta besar. Kita lanjutkan hadis tadi. Beliau mengatakan tidak akan tegak hari kiamat sampai diutus ke tengah-tengah manusia para dajjal kadzabun, pendusta besar. Qariban min 30, jumlah mereka, na'am dajjal pendusta besar itu mendekati atau sekitar 30 orang. Kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Setiap dari mereka itu mengaku utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah terbukti di zamannya sahabat radhiyallahu anhum, telah muncul seorang dajjal, dia mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Musailamah Al-Kadzab yang kemudian diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga muncul Na'am Al-Aswad Al-Anasi di negeri Yaman. Muncul juga seorang perempuan yang mengaku nabi pada saat itu, pada saat di zamannya Musailamah Al-Kadzab, seorang yang bernama Sajja, yang kemudian dinikahi oleh Musailamah Al-Kadzab. Dan setelah meninggalnya Musailamah Al-Kadzab, kemudian Sajja ini yang mengaku nabi itu bertobat, kemudian kembali masuk ke dalam agama Islam sampai dengan saat ini, seperti Mirza Ghulam Ahmad, Naam, yang mengaku sebagai nabi dari kelompok Ahmadiyah. Begitu juga yang ada di Indonesia ini. Jadi istilah Dajjal itu digunakan oleh sebagian para ulama terhadap siapa saja yang sering berdusta. Dan Dajjal yang dimaukan pada bab ini adalah Ad-Dajjal Al-Akbar, Dajjal yang besar. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa annahu wallahi la taqumus sa'ah hatta yakhruja 30 kadzaban akhiruhum al-a'waru ad-dajjal. Kata Nabiuna sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dan sesungguhnya wallah, demi Allah, tidak akan ditegakkan hari kiamat ini sampai diutus di tengah-tengah manusia, sampai keluar di tengah-tengah manusia 30 kadzaban, 30 orang pendusta besar. Akhiruhum al-a'waru ad-dajjal, dan yang terakhir dari pendusta besar itu adalah al-a'war, seorang yang buta sebelah. Ini diantara ciri atau sifat fisiknya, nanti insya Allah kita akan sebutkan secara terperinci sifat-sifat fisik daripada ad-dajjal. Diantara cirinya, dia adalah matanya itu buta sebelah. Ad-dajjal yaitu buta sebelah, yang dia adalah ad-dajjal. Jadi dajjal yang akan kita bahas pada bab ini, diantara tanda-tanda besar yang akan muncul di akhir zaman adalah munculnya Dajjal Al-Akbar. Dan fitnah Dajjal ini disebutkan oleh para ulama adalah fitnah terbesar atau ujian terbesar semenjak diciptakannya Adam alaihissalam sampai dengan akhir zaman. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina khalqi Adam ila qiyamis saati khalqun akbaru minad dajjal. ma baina khalqi Adam. Tidaklah semenjak diciptakannya Adam alaihi salam ila qiyamis sa'ah sampai ditegakkannya hari kiamat, khalqun akbaru, fitnahnya lebih besar, ujiannya lebih besar yang menimpa manusia, minad dajjal, dari fitnahnya ad-dajjal. Oleh sebab itu para al-anbiya wal mursalin mereka memperingatkan fitnah dajjal ini kepada umatnya di jauh-jauh hari. Para al-anbiya wal mursalin mereka telah mewanti-wanti tentang besarnya fitnah dajjal, seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu lam yakun nabiyyun ba'da nuhin illa qad andara ad-dajjala qaumahu wa inni undirkumuhu. Kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yakun nabiyun ba'da Nuh. Tidaklah ada nabi setelah Nabi Nuh alaihi wasallam kecuali telah memperingatkan kaumnya, umatnya itu dari fitnahnya dajjal. Wa inni undirkumuh. Dan sekarang ini aku peringatkan kalian kepada fitnah ad-dajjal. Begitu juga yang semakna dengan ini, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'athna 'ala Allahi bima huwa ahluhu. Diceritakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, an-nabi sallallahu berdiri kemudian dalam rangka berkhutbah di hadapan kaum muslimin pada saat itu. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala bima huwa ahluhu, yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Thumma dzakara ad-dajjal. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan tentang ad-dajjal. Faqala, beliau mengatakan, wa inni la undirukumuhu wa ma min nabiyyin illa andara qaumahu laqad andara nuhun qaumahu walakinna aqulu lakum fihi qaulan lam yakulhu nabiyyun liqaumihi. Kata Nabiuna sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berdiri kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan tentang ad-dajjal, wa inni la undirukumuh. Sesungguhnya aku memperingatkan kalian tentang ad-dajjal. Dan tidaklah nabi, na'am, wa ma min nabiyyin, dan tidaklah seorang nabi melainkan dia telah memperingatkan kaumnya tentang fitnah ad-dajjal. Laqad andara nuhun qaumahu, dan Nabi Nuh alaihi salam beliau telah memperingatkan tentang besarnya fitnah ad-dajjal kepada kaumnya. Walakinni aqulu lakum fihi qaulan lam yakulhu nabiyyun liqaumihi. Dan akan tetapi aku akan menyebutkan kepada kalian sebuah perkataan yang tidak disebutkan nabi-nabi sebelumnya kepada kaumnya. Jadi di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mewanti-wanti kaumnya atau umatnya dari fitnah Dajjal ini itu lebih tegas daripada nabi-nabi sebelumnya. Dan bahkan disebutkan oleh para ulama, Rasulullah SAW itu beliau menyebutkan ciri-ciri dan sifat-sifat Dajjal itu lebih jelas dan lebih lengkap dibandingkan dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengatakan, ta'allamuna annahu a'war, ketahuilah oleh kalian bahwasanya Dajjal itu a'war, buta sebelah. Wa innallaha laisa bi'a'war, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak buta sebelah. Begitu juga na'am pada hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, tatkala kita berada pada posisi duduk pada tasyahud akhir di dalam salat-salat kita, Nabiuna sallallahu alaihi wasallam beliau menganjurkan kepada kita untuk berdoa dari empat perkara. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Al-Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhudi al-akhiri falyata'awwadz billahi min arba'in." Apabila salah seorang dari kalian itu berada pada posisi tasyahud akhir, maka hendaklah kalian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min arba'in, dari empat perkara. Kemudian beliau menyebutkan min azab jahannam. Perkara yang pertama yang kita dianjurkan untuk berlindung darinya adalah min azab jahannam, dari azab jahannam. Wa min azabil qabri, dan perkara yang kedua adalah dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan perkara yang ketiga adalah dari fitnah kehidupan dan kematian, yakni fitnah-fitnah yang akan terjadi setelah kematian. Wa min syarril masihi ad-dajjal, dan kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari jeleknya, dari buruknya fitnah al-masih ad-dajjal. Jadi ini diantara dalil-dalil tentang besarnya atau buruknya fitnah ad-dajjal, sampai-sampai para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kaumnya, memperingatkan umatnya dari besarnya fitnah ad-dajjal. Di antara fitnah ad-dajjal, nanti insyaallah kita akan bahas secara terperinci, yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya bersamanya al-jannah wan nar. Di tangan ad-dajjal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan Dajjal khawarik, kelebihan-kelebihan, keajaiban-keajaiban. Di antaranya adalah di tangan ad-dajjal itu al-jannah wan nar, surga dan neraka. Di mana surganya atau jannahnya ad-dajjal itu pada hakikatnya nerakanya. Dan sebaliknya an-nar yang ada pada Dajjal itu pada hakikatnya adalah al-jannah. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memperingatkan kepada orang-orang yang akan hidup atau yang akan mendapati di masa fitnahnya ad-Dajjal, untuk memilih an-nar yang ada di ad-dajjal. Karena pada hakikatnya an-nar, neraka atau api yang ada pada dajjal itu pada hakikatnya adalah al-jannah. Begitu juga fitnah berikutnya, fitnah yang ada di ad-dajjal, nanti insyaallah kita akan bahas atau kita sebutkan dalil-dalilnya. Dia bisa mematikan seseorang dan juga menghidupkan seketika. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, dia menggergaji seseorang sampai meninggal, kemudian orang tersebut dihidupkannya kembali. Jadi sangat besar fitnah ad-dajjal. Fitnah yang berikutnya, bahwasanya disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang menyambut atau mengikuti dakwanya ad-dajjal, dia akan mendapatkan kemakmuran, kebahagiaan hidup, akan diturunkan hujan, akan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dia akan mendapatkan harta yang sangat banyak. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak menyambut atau mengikuti dakwahnya ad-dajjal, dia akan diberikan kemiskinan. Naam, akan ditahan hujan, akan naam ditimpakan kepada mereka kekeringan, kekurangan. Jadi ini diantara gambaran besarnya fitnah ad-dajjal. Oleh sebab itu, para al-anbiya wal-mursalin, mereka di jauh-jauh hari telah memperingatkan kepada umat manusia ini agar mereka berlindung kepada fitnah ad-dajjal. Dan lebih-lebih lagi, bersama ad-dajjal ini adalah an-nisa, para perempuan. Jadi pengikut ad-dajjal disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsaru atba'ud dajjal al-yahudu wan nisa. Kebanyakan atau mayoritas pengikut ad-dajjal adalah dari kalangan Yahudi dan Nisa. Jadi sangat besar fitnah ad-dajjal. Oleh sebab itu, para al-anbiya wal-mursalin, mereka telah memperingatkan umat manusia dari besarnya fitnah ad-dajjal. Mungkin untuk sedikit mendekatkan pemahaman, agar kita betul-betul menghayati pesan atau tausiah atau peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Sebagai contoh misalnya, jangankan fitnah ad-dajjal yang di tangannya Allah Subhanahu wa taala memberikan al-jannah wan nar, begitu juga dia bisa menghidupkan dan mematikan, bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, begitu juga dia bisa menahan hujan. Jangankan fitnah yang besar seperti ini, fitnah yang kecil saja yang mungkin kita hadapi, sudah banyak di antara kita terfitnah. Betapa banyak di antara kita terfitnah dengan dunia. Betapa banyak di antara kita terfitnah dengan wanita. Betapa banyak di antara kita terfitnah dengan kedudukan. Jadi fitnah-fitnah yang seperti ini saja banyak di antara manusia yang tergelincir dari jalan siratul mustaqim, dari jalan yang lurus. Lebih-lebih, na'udzubillah min zalik, kalau kita dihadapkan dengan fitnah ad-dajjal, bersamanya al-jannah wan-nar, bersamanya na'am, kemakmuran, kelebihan-kelebihan, siapa yang menentangnya, dia akan mendapatkan kesulitan-kesulitan. Jadi fitnah yang ada di dunia saja, yang sedang kita hadapi saja, itu banyak di antara kita tidak mampu menghindarinya, atau mengalahkannya. Lebih-lebih fitnah ad-dajjal. Atau contoh kecil misalnya, misal pada saat kita taklim ini, ya di luar sana ada pengumuman sedang dibagikan uang ratusan juta misalnya, yang ada di halaman masjid kita misalnya. Mungkin ya taklim kita ini ya bubar mungkin ya, pada keluar semua ya untuk mendapatkan uang ratusan juta yang ada di luar sana. Ini sedikit untuk mendekatkan pemahaman. Oleh karena itu para al-anbiya wal mursalin, kenapa mereka sangat keras atau sangat besar peringatan mereka kepada manusia, kepada umat-umat yang akan hidup setelah mereka, begitu juga yang ada pada masa mereka, tentang ad-dajjal ini? Karena fitnah ad-dajjal itu sangat besar. Mungkin na'uzubillah min zalik, kalau tidak dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa jadi orang tersebut mengikuti fitnah ad-dajjal di masanya. Oleh sebab itu kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita berlindung kepada fitnah al-masih ad-dajjal. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah dalam penjabaran tentang ad-dajjal ini. Beliau mengatakan al-masih ad-dajjal wal-fatinu al-kadzabu masihud dalalati na'udhu billahi min fitnatih. Kata Syekh Fauzan hafizahullah, al-masih ad-dajjal, al-masih ad-dajjal, dajjal ini berdasarkan hadis-hadis yang datang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ad-dajjal juga disebut dengan al-masih. Disebutkan oleh sebagian para ulama istilah al-masih, al-masihu, di sana ada al-masih Isa ibnu Maryam. Disebutkan oleh para ulama istilah al-masih itu terkadang digunakan untuk seorang yang jujur seperti Nabi Isa alaihi salam. Beliau juga disebut dengan al-masih Isa bin Maryam alaihi salam. Dan terkadang juga istilah al-masih disebutkan oleh para ulama untuk seorang yang banyak berdusta atau besar kedustaannya seperti ad-dajjal. Jadi al-masih di sini yang dimaukan adalah nam al-masih ad-dajjal. Dan disebutkan oleh para ulama, nanti juga akan disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah, kenapa ad-dajjal itu disebut dengan al-masih? Di antara sebabnya ada beberapa pendapat yang disebutkan oleh para ulama, li'anna ainahu mamsuhah, dikarenakan matanya ad-dajjal itu buta. Disebutkan dalam sebuah hadis atau beberapa riwayat itu disebutkan, na'am, dia al-a'war, buta sebelah. Oleh sebab itu dikatakan al-masih. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dajjalah mamsuhul ain, sesungguhnya dajjal itu dia terhapus atau buta matanya. Yang dimaukan di sini adalah buta sebelah. Jadi ini diantara pendapat para ulama, kenapa dajjal disebut dengan al-masih, karena matanya itu buta sebelah. Sebagian para ulama mereka memiliki pendapat yang lain. Wakilah di antara mereka mengatakan li'annahu yamsahul ard ay yaqta'uha, dikarenakan dajjal itu na'am memotong bumi ini. Maksudnya adalah seluruh lingkaran bumi ini atau tempat-tempat yang ada di muka bumi ini, pasti dan pasti itu akan didatangi Ad-Dajjal di tempat mana saja, apakah itu di Eropa, di benua Asia, Afrika, Australia, semuanya, kutub utara, kutub selatan, timur dan barat, semuanya akan didatangi oleh Ad-Dajjal. Dikecualikan di sebagian riwayat itu Mekah dan Madinah. Tempat Mekah dan Madinah ini tidak akan bisa dimasuki Ad-Dajjal karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimkan para malaikat. Dalam hadis yang lain disebutkan tidak hanya dua tempat ini. Naam, disebutkan dalam hadis yang lain, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ya'ti arba'ata masajid. Dajjal itu tidak akan bisa memasuki empat masjid atau empat tempat. Yang pertama adalah Al-Ka'bah, Masjidil Haram. Kemudian yang kedua adalah wa Masjidur Rasul, Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Kemudian yang ketiga adalah wal Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian Wat-Tur, Masjid At-Tur, sebagian menyebutkan Bukit Tursina di Palestina. Jadi kembali ke pembahasan tadi, kenapa Dajjal disebut dengan Al-Masih? Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya dia akan memotong atau mendatangi setiap bagian bumi ini. Naam, kecuali Mekah dan Madinah. Sebagian para ulama menyebutkan itu ada empat, ya Mekah, Madinah, kemudian Masjidil Aqsa, kemudian naam masjid atau daerah At-Tur. Ini pendapat yang disebutkan oleh para ulama, Allah ta'ala bisawab. Naam, yang sahih, begitu juga disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah, yang sahih adalah li'anna aynahu mamsuha, dikarenakan ya matanya itu buta. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innad dajjal mamsuhul ain, sesungguhnya Dajjal itu adalah mamsuhul ain, buta matanya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, buta yang dimaukan adalah al-a'war ad-dajjal, buta sebelah. Jadi ini naam tentang alasan atau latar belakang kenapa Dajjal disebut dengan Al-Masih, ya karena matanya buta sebelah. Walaupun sebagian para ulama menyebutkan dengan pendapat yang lain sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dikarenakan ya Dajjal itu dia mendapati atau mendatangi setiap ya titik-titik atau letak-letak yang ada di muka bumi ini. Wal fatinu al-kadzab, dia fatin al-kadzab, pendusta besar. Ya, di antara dajjal-dajjal yang disebutkan oleh para ulama, maka dajjal yang paling besar kedustaannya adalah ad-dajjal al-kadzab, masihud dolalah. Masihud dolalati na'udzubillah min fitnatih, dia adalah al-masih kesesatan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnahnya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tentang besarnya fitnah Ad-Dajjal, bersamanya al-jannah wan nar. Dia bisa mematikan dan menghidupkan manusia. Siapa yang menyambut ajakan dakwahnya, dia akan diberikan kemakmuran-kemakmuran. Dan barang siapa yang menentang dakwahnya, dia akan disiksa. Dia akan mendapatkan kesulitan-kesulitan. Faqad anzarat bihil anbiya'u alaihimus salatu wassalam aqwamaha. Maka sungguh, kata Syekh Fauzan hafizahullah, para al-anbiya telah memperingatkan kaum mereka tentang fitnah ad-dajjal sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Wa hadzarat minhu ummamaha, dan begitu juga mereka telah memperingatkan umat-umat mereka dari fitnah ad-dajjal. Wa bayyanat awsafaha, dan telah menjelaskan ciri-ciri dan sifat-sifat daripada ad-dajjal. Nanti kita akan sebutkan tentang ciri-ciri ad-dajjal. sebagaimana yang telah kita singgung tadi, di antara ciri ad-dajjal matanya buta sebelah. Disebutkan dalam riwayat yang lain itu tidak terlalu menonjol, tidak juga terlalu ke dalam. Maka disebutkan seperti na'am anggur. Dan maktubun baina ainai kafara atau kafir. Dan tertulis di antara kedua matanya itu kafir. Setiap muslim bisa membacanya. Begitu juga ciri yang lain dari Dajjal ini, dia berambut keriting. Dan na'am kakinya itu agak berjauhan satu dengan yang lainnya. Berbentuk liter O. Nanti kita akan sebutkan secara jelas atau terperinci. Wa haddara minhu nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akthar. Dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, telah mensifati Dajjal ini itu lebih banyak, lebih jelas. Wa bayyana awsafaha awsafahu wa na'tahu li ummatihi nu'utan la takhfa 'ala dhi basarin. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ciri-ciri dan sifat-sifat Dajjal ini kepada umatnya dengan ciri yang sangat jelas, yang tidak tersamarkan bagi orang-orang yang memiliki akal. Wa fi at-Tirmidzi annahu yakhruju min Khurasan. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi bahwasanya Dajjal ini akan muncul di daerah Khurasan. Sebagian riwayat menyebutkan baina Syam wal Iraq, antara Syam dan Iraq. Sebagian lagi menyebutkan dia muncul di daerah Asbahan, sebuah kota atau sebuah provinsi yang ada di negeri Iran. Syaikh Utsaimin rahimahullah beliau menjamaknya hadis-hadis yang seolah-olah bertentangan. Sebagian riwayat menyebutkan dia muncul di daerah Khurasan, sebagian menyebutkan dia muncul bainan Syam wal Iraq, antara negeri Syam dan negeri Iraq. Kalau sekarang negeri Syam ini sudah terpecah-pecah, masuk di dalamnya Lebanon, Suriah, Irak, Palestina. Dahulu na'am negara ini na'am dalam satu kesatuan disebut dengan Syam. Kalau sekarang sudah terpecah belah. Jadi Dajjal ini sebagian riwayat menyebutkan baina Syam wal Iraq, dia muncul di antara Syam dan Irak. Sebagian riwayat menyebutkan dia muncul di daerah Asbahan, salah satu provinsi yang ada di negeri Iran. Syaikh Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan, na'am pertama kali muncul Dajjal ini, na'am itu di daerah Khurasan. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dajjalu yakhruju min ardi bil masyriq laha Khurasan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dajjal itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan muncul di negeri di arah timur. Di arah timur ini sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat munculnya banyak sekali fitnah. Fitnah Khawarij muncul di na'am di arah timur, ya. Di Baghdad, ya, fitnah Al-Qadar, Qadariyah juga muncul di Irak. Jadi banyak sekali muncul fitnah-fitnah. Yang terbesar adalah munculnya Dajjal. Dia mengatakan Dajjal ini akan keluar di negeri timur. Naam. Laha Khurasan, namanya adalah Khurasan. Jadi dia akan muncul di daerah Khurasan. Kemudian kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, dia akan beranjak menuju negeri Jazirah Arab melalui Syam dan Irak. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan, ya bainal masyriq bainas Syam wal Irak. Dia akan muncul di antara Syam dan Irak. Jadi dia akan menuju negeri Jaziratul Arab, ya, melalui Syam dan Irak. Kemudian dia akan pergi ke Asbahan. Nah, di Asbahan inilah nah para pengikut Dajjal berkumpul. ya, para pengikut Dajjal berkumpul. Naam, Yahudi Al-Asbahan. Begitu juga pengikutnya adalah para wanita. Dan Asbahan ini, naam, adalah salah satu provinsi yang ada di Iran. Dan bahkan orang-orang Yahud banyak tinggal di sana. Tidak hanya di daerah Asbahan atau istilah sekarang Isfahan. Sebagian mengatakan Isfahan. Ada yang mengatakan Asbahan. Nah, banyak juga orang-orang Yahudi ya, tinggal nyaman, aman, ya, dilindungi oleh pemerintah Iran. Naam, tinggal juga di daerah seperti Naam, Haidan, Teheran. Jadi banyak sekali orang Yahudi yang tinggal di Naam, jadi di Iran. Oleh sebab itu, pada hakikatnya antara Al-Yahudi dan Naam, Iran atau Syiah itu pada hakikatnya seperti saudara kembar. Ya. Pada hakikatnya saudara kembar. Hanya saja yang jadi masalah, kalau Yahudi terang-terangan dia bukan Islam, dia beragama Yahudi, tapi kalau Syiah dia mengaku Islam. Ini yang jadi masalah. Dia mengaku kaum muslimin, padahal mereka sama dengan al-Yahud. Ya. Mereka sama dengan al-Yahudi. Mereka melindungi al-Yahud. Oleh sebab itu janganlah kita terkecoh kalau kita melihat berita-berita atau membaca surat-surat kabar bahwasanya Iran menyerang Yahudi atau Iran memboikot Yahudi. Naam, atau Iran ya ingin memerangi Yahudi di negara Israel. Omong kosongnya seperti ini. Ya, ini hanyalah drama. Ya, ini hanyalah drama yang ada pada mereka. Pada hakikatnya antara Syiah, antara Iran dan Yahudi itu sama. Ya, tidak ada bedanya. Hanya saja yang membedakan kalau Yahudi terang-terangan dia bukan dari bagian Islam. Dia agama tersendiri. Tapi kalau Syiah, mereka tidak mau ya dikatakan non-muslim atau bukan dari bagian Islam. Mereka mengatakan mereka juga termasuk muslimin. Naam. Jadi ini daerah di mana munculnya Ad-Dajjal. Kita lanjutkan sedikit. Wa fi sahihi Muslim, di dalam sahih al-Imam Muslim rahimahullah, an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'u ad-dajjala min Yahudi Asbahan sab'una alfan alaihi muttayalisah, akan diikuti Ad-Dajjal itu dari kalangan Yahudi Asbahan. Telah kita sebutkan tadi Asbahan ini atau dibaca juga dengan Isfahan, ini adalah sebuah provinsi yang terletak di negara Iran. Jadi disinilah nanti pengikut Dajjal berkumpul. Sab'una alfan, mereka berjumlah 70 ribu orang. Naam, disebutkan dalam riwayat yang lain, tidak hanya Yahudi yang akan mengikuti Ad-Dajjal, begitu juga ya dari kalangan An-Nisa yang akan mengikuti Ad-Dajjal. Disebutkan dalam riwayat al-Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaru atba'ud dajjali al-yahud wan nisa, mayoritas atau kebanyakan pengikut Dajjal adalah dari kalangan Yahudi dan dari kalangan an-nisa, dari kalangan wanita. Alaihimut tayalisah, Nah, di atas mereka ada di pundak-pundak mereka At-Toyalisa. At-Toyalisa ini adalah selendang yang dipakai di pundak yang berbentuk baju atau jubah yang tidak berjahit. Jadi dari hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwasannya pengikut Dajjal itu adalah dari kalangan Yahudi. Begitu juga telah kita sebutkan tadi dalam hadis yang lain, pengikut Dajjal juga dari kalangan An-Nisa, banyak dari kalangan wanita. Wasumiya al-Masihu li'anna aynahu mamsuha. Dan Dajjal itu dikatakan al-Masih dikarenakan matanya itu buta. Wakila li'annahu yamsahul ardo ay yaqta'uha. Dan sebagian para ulama menyebutkan kenapa dia disebutkan dengan al-Masih, karena dia memotong bumi. Dia mendatangi setiap titik yang ada di muka bumi ini, kecuali yang telah kita sebutkan tadi, Mekah dan Madinah. Sebagian riwayat menyebutkan Na'am, Masjidil Aqsa dan At-Tur juga termasuk ke dalam yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa summiya ad-dajjal min ad-dajali. Dan ad-dajjal itu secara bahasa diambil dari kata ad-dajali. Wa huwal khalatu, yaitu maknanya adalah al-khalat, yaitu mencampur adukkan bainal haq wal batil. Yuqal dajala idza khalata wa mawawahu. Dikatakan khalata yakni apabila dia mencampur adukkan ya antara al-haq wal batil. Wad dajjalun ala wazni fa'alin min abniyatil mubalaghah. Dan kata ad-dajjal ini dibentuk dari wazan atau timbangan fa'al. Kalau yang sudah belajar bahasa Arab, na'am, di sana ada sigah-sigah mubalaghah yang maknanya terkadang menunjukkan takthir, menunjukkan banyak, ya terkadang menunjukkan na'am berlebih-lebihan. Jadi dajjal ini diambil dari kata atau dari wazan fa'al yang maknanya adalah mubalaghah, berlebih-lebihan. Jadi dia sangat banyak sekali berdusta. Oleh sebab itu orang yang sangat banyak berdusta disebut dengan al-kadzab. Yakthuru minhu al-kadzab wa talbis. Dan dajjal ini banyak berdusta dan banyak menipu. Wa huwa yakhruju fi zamanil mahdi. Dan dia akan keluar di zamannya al-imam mahdi. Jadi keluarnya dajjal ini nanti pada saat munculnya al-imam mahdi. Kemudian setelah itu ya muncullah Dajjal dan turunlah Nabi Isa alaihi salam. Bersama Nabi Isa alaihi salam inilah na'am kaum muslimin na'am membunuh Ad-Dajjal. Mungkin sampai di sini kita bahas pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.